Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini Mutamimatul Jurumiyah kita memasuki bab baru, yaitu babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, silakan pergantian membaca. Abu Isa dulu baca, pergantian. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلة. نعم حسب. قال المصنف رحمه تعالى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Qala wal ismul marfu'ul ladzi lam yudzkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu isim marfu' yang bersamaan dengan isim tersebut tidak disebutkan maf'ulnya, tidak disebutkan fa'ilnya. Wa uqima huwa muqamahu, dan maf'ul tersebut menempati tempatnya. Fasara marfu'an, maka maf'ul tersebut menjadi marfu' ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya dia itu mansub. Umdatan ba'da an kana fadlatan, dan menjadi umdah, menjadi pokok setelah itu yang sebelumnya dia adalah fadlah. Kita ulang, yaitu isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, contoh kita bikin kalimat daraba Zaidun Hindan. Daraba Zaidun Hindan ini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, iya kan? Daraba fi'il, Zaidun fa'il, Hindan maf'ulun bihi. Nah, berarti ada enggak fa'ilnya? Okay. Ada. Ya, bab yang sekarang kita baca bab apa? Babul maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Maka kita buang fa'il, apa fa'il tadi? Zaid. Zaid tadi kita buang, ya. Nah, maka apa yang disebutkan setelah fa'il dibuang? Wa uqima huwa muqamahu. Maka maf'ul tadi diposisikan sebagai tempatnya fa'il. Diposisikan sebagai tempatnya fa'il. Maka apa yang kita lakukan? Hindun yang tadi kita baca Hindan, nah, posisinya menjadi tempatnya fa'il, yaitu Zaidun. Zaid kita buang. Gitu ya. Fasara marfu'an, maka ia menjadi marfu' yang tadinya Hindan kita baca Hindun. Gitu ya. Ba'da an kana mansuban, setelah itu dia marfu', padahal sebelumnya adalah mansub. Wa umdatan, dan dia menjadi umdah, menjadi pokok kalimat, yang sebelumnya dia itu adalah fadlah, bukan pokok. Fajusu hadfuhu, maka tidak boleh dihapus. maka ketika itu tidak boleh dihapus. Yang tadinya kita bisa mengucap doroba Zaidun, Hindan tidak bisa kita tidak, Hindan boleh kita tidak menyebutkannya, hanya kita berkata doroba Zaidun. Sempurna enggak kalimat? Asal kalimat doroba Zaidun Hindan, lalu kita buang Hindan ini karena dia fadlah, maful bihi itu fadlah bukan pokok. Kita berucap doroba Zaidun, sempurna enggak kalimat? Sempurna. Kenapa? Karena ada fi'il, karena adanya fi'il dan fa'il. Dikatakan kalimat itu sempurna jika fi'il mengambil fa'il atau naibul fa'il atau mubtada mengambil khobarnya, artinya berupa fi'il fa'il atau mubtada dan khobar, itu dikatakan sempurna kalimat itu. Nah, farqlafikum. Maka fala yajuzu hadfuhu, maka tidak boleh dihapus. Setelah apa? Setelah dia menjadi umda, tidak boleh dihapus. Padahal sebelumnya bisa dihapus. Sebelumnya kita boleh berkata daroba Zaidun tanpa mengucap Hindan. Ya. Ketika Hindan tadi berubah menjadi naibul fa'il, kita baca Hindun, setelah itu enggak boleh dihapus. Bisa dimengerti? Nah. Sehingga kita katakan yang tadinya daroba Zaidun Hindan menjadi apa? Menjadi duribat Hindun, duribat Hindun. Nah, yang tadinya Hindan menjadi Hindun, yang tadinya mansub menjadi marfu. Pertama gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua menjadi umdah, menjadi pokok, yang tadinya fadlah, yaitu menjadi naibul fa'il, sekarang pokok. Fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il itu pokok. Lalu dikatakan lagi pala yajuzu hadfuhu, ketika itu tidak boleh dihapus, tidak boleh antum berkata duribat, berhenti. Karena ketika dikatakan duribat, naibul fa'ilnya enggak jelas karena berubah menjadi mustatir. Ya, duribat hiya, ya kan? Nah, kalau duribat hiya berarti harus ada kembali, harus kembali ke isim sebelumnya, sedangkan di situ enggak dibicarakan isim sebelumnya apa? Ketika dikatakan duribat saja. Naam, mafhum? Nah, barakallahu fikum. Atau seperti misal darabaka mudarrisun, darabaka Zaidun, apa artinya? Zaid memukulmu, iya kan? Bisa enggak kap kita buang? Bisa menjadi daraba Zaidun. Kan itu. Artinya ketika kaf ini sebagai maful bihi, maka bisa kita buang. Contoh lainnya, duribta daropaka Zaidun, ketika kita ubah menjadi apa? Daropaka Zaidun, ketika kita ubah menjadi naibul fa'il, kita buang Zaidun ya, kita buang daropaka Zaidun. Zaid memukulmu, kita buang Zaid. Lalu maful bihi menempati tempatnya fa'il kan, menjadi apa? Duribta. Menjadi duribta, apa artinya? Engkau dipukul. Tadi kan kalimatnya apa tadi? Darabaka Zaidun, Zaid memukulmu. Lalu kita buang fa'ilnya. Maka maful menempati tempatnya fa'il. Menjadi apa? Menjadi marfu' yang sebelumnya mansub, menjadi pokok yang sebelumnya adalah fadla, dan ketika itu tidak boleh dihapus. Maka kalimat darabaka Zaidun menjadi apa? Duribta. Nah, ketika sudah menjadi duribta, enggak boleh dihapus. Padahal tadi darabaka Zaidun kita bisa mengucap daraba Zaidun, kapnya kita buang, bisa kan? Darabaka Zaidun menjadi apa? Daraba Zaidun, bisa kapnya kita buang, kalimat masih sempurna. Nah, setelah kita ubah yang kaf ini berubah menjadi naibul fa'il, menjadi duribta ya, maka setelah itu enggak boleh kita katakan duriba. Duriba enggak boleh karena hilang naibul fa'il yang tak tadi. Nah, mafhum? Itu wala taqdimuhu alal fi'li, dan ketika itu tidak boleh didahulukan dari fi'il. Ketika antum berkata duribta, maka setelah itu enggak boleh didahulukan dengan mengatakan anta duriba, itu enggak bisa. Nah, anta duriba, atau yang tadi dikatakan duribat Zaidun, duribat siapa? Hindun. Duribat Hindun, enggak boleh kita katakan Hindun duribat. Karena ketika diubah, maka susunan i'rabnya berubah. Duribat Hindun, mana naibul fa'ilnya? Duribat Hindun. duribat hindun. Mana naibul fa'ilnya? Hindun naibul fa'il. Kalau wala yajusu takdimuhu, di sini enggak boleh di wala takdimuhu alal fi'li, disebutan di matan wala takdimuhu alal fi'li. Enggak boleh naibul fa'il ini kita dahulukan daripada fi'il. Berarti enggak boleh kita katakan duribat. Enggak boleh kita katakan hindun duribat. Tadi kan kita katakan apa? Duribat hindun. Tidak boleh naibul fa'il ini diawalkan dengan niat naibul fa'il, ya, diawalkan dengan niat naibul fa'il. Enggak boleh. Enggak boleh antum berkata hindun duribat dengan niat naibul fa'il. Kenapa? Karena ketika diawalkan dia berubah menjadi mubtada, duribat hindun duribat, ya, hindun duribat. Hindun mubtada, duribat fi'il, fi'il mughayyar shighah atau fi'il majhul, naibul fa'ilnya musatir jawazan hiya, kembali ke hindun. Jumlah fi'il dan naibul fa'il menjadi khobar. Nah, ketika itu berubah naibul fa'ilnya bukan hindun lagi, yaitu siapa naibul fa'ilnya? Hiya. Jadi bisa mengerti? Yang pengertian yang penting antum harus pahami pengertian ini. Nah, kita ulang. Apa pengertian naibul fa'il? Isim marfu. Pada contoh duribat hindun, marfu enggak hindun? Marfu, apa tanda rafa'nya? Doma. Apalagi isim marfu alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Asalnya apa kalimatnya? Daraba Zaidun hindan. Lalu Zaidun dibuang yang marfu tadi. Maka hindan yang masbulun bihi mansub menempati posisinya fa'il. Maka apa katanya? Wa uqima huwa muqamahu fa sara marfu'an ba'da an kana mansuban. Maka ia menjadi mansub yang sebelumnya, maka dia menjadi marfu' yang sebelumnya mansub, ya, yang tadi dipisah hindan menjadi hindun. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan, dan menjadi umdah, menjadi pokok kalimat yang sebelumnya dia adalah fadlah, yang sebelumnya boleh dihapus. Antum boleh berkata daraba Zaidun tanpa mengucap hindan. Boleh enggak berkata daraba Zaidun? Boleh, maful bihnya mahdub, yaitu hindan. Nah, ketika hindan tadi berubah menjadi hindun, maka kita katakan duribat apa? Hindun. Ketika itu hindun tidak boleh dihapus. Ketika antum berkata duribat saja, tidak jelas siapa naibul fa'ilnya, karena berubah menjadi mustatir hiya. Iya kan? Enggak boleh. Nah, seperti antum berkata duribta, enggak boleh dikatakan duribat saja. Karena ketika itu tidak diketahui siapa naibul fa'ilnya. Nah, karena dia pokok. Kemudian juga tidak boleh diawalkan dari fi'il, maka tidak boleh dikatakan hindun duribat dengan niat hindun sebagai naibul fa'il. Tidak boleh. Namun ketika kita awalkan secara bahasa, secara i'rab yang lain, boleh enggak? Boleh saja, namun i'rabnya berubah menjadi apa, Pak Ahmad? Menjadi mubtada. Aksantum. Wajibu ta'nisul fi'li ingkana mu'anasan, dan wajib mentaknis fi'il apabila naibul fa'il tersebut adalah mu'anas. Wajib mentaknis fi'il, yaitu fi'ilnya diberi tak taknis, tak yang bersukun, apabila apa tadi? Hah? Fa'ilnya mu'anas. Yang tadi kita katakan doroba Zaidun hindan, doroba ada taknisnya enggak? Ada. Tidak ada kan? Ketika Zaidun kita buang fa'ilnya, lalu maful bihi kita tempatkan sebagai tempatnya fa'il, yaitu disebut dengan naibul fa'il, ya. Maka fi'ilnya berubah, bertaknis. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya mu'anas. Sehingga kita katakan duribat hindun. Tadi kita baca apa? Daraba Zaidun hindan, kan? Tidak ada taknisnya, ya. Nah, ketika kita ubah kalimatnya, yaitu membuang fa'il dan memposisikan maful sebagai sebagai tempatnya fa'il, disebut dengan naibul fa'il, maka hukumnya, hukum naibul fa'il itu diambil oleh fi'il hukumnya. Nah, ketika naibul fa'ilnya mu'anas, maka fi'ilnya diberi taknis, seperti pada pembahasan yang telah lewat membahas tentang fa'il. Maka kita katakan duribat hindun. Nahwu duribat hindun wa nahwu idza sulsilatil ard. I'rabnya duribat, duriba fi'lun madin mughayyaru sighatin. Wa hindun naibu fa'ilin marfu' alamat rafihi doma. idza zulzilatil ardu. Nah, mana syaitnya? Al-ard, ibul fa'il. Kalau wajib an la yalhaqal fi'lu alamata tasniyatin aw jam'in in kana musannan aw majmu'an. Dan wajib fi'il tersebut tidak disertai dengan tanda tasnia. Apa tanda tasnia berupa apa? Berupa alif. Nah, wala aw jam'in. Wajib an la yalhaqa fi'la, dan wajib tidak memberikan fi'il, tidak atau fi'il tidak atau kita katakan dan wajib fi'il tidak disertai alamat tasnia. Nah, wajib an la yalhaqa fi'la alamatu tasnia, dan wajib fi'il tidak boleh disertai alamat tasnia yaitu alif atau jam'in atau alamat jamak. Apa itu alamat jamak? Wawu atau nun, atau nun, wawu atau nun. Ingkana musanan, jika naibul fa'ilnya musanna, au majmu'an atau naibul fa'ilnya jamak. Nah, nahu duriba zaidan, duriba zaidun, atau duribat, atau duribat al-hindani wa durib duribat wa duribat al-hindatu. Semuanya memakai duriba. Mengerti? Tidak pakai ta'nis. Nah, duriba zaidani, duriba zaiduna, duribatil hindu, duribatil hindatu. Semuanya mufrad kan? Fi'ilnya, fi'ilnya. Nah, tidak dikatakan duriba azaidan, duribu azaidun. Tidak dikatakan pula duribata al-hindani, tidak dikatakan juga duribna al-hindatu. Ini telah lewat pembahasannya pada pembahasan apa? Fa'il, pembahasan fa'il. Bisa dimengerti pembahasan fa'il yang disebut dengan logo apa? Jika keluar dalam bahasa Arab perkataan seperti ini disebut logo apa? Logo akaluni barokith. Logo akaluni barokith. Murojaah lagi pembahasan itu biar antum paham maksud dari ucapan ini. Nah, apa tadi ucapannya? Wajib tidak memberikan tanda tasnia atau tanda jamak jika naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Naibul fa'ilnya di situ duriba zaidan. Mana naibul fa'ilnya? Zaidan isim musanna. Fi'il tidak boleh dikasih tanda tasnia yaitu alif. Tidak boleh dikatakan duriba zaidan. Duriba zaidun, apa naibul fa'ilnya? Zaidun. Jamak bukan? Jamak. Tidak boleh kita beri wawu pada duriba. Duribu azaidun enggak boleh. Seperti pembahasan fa'il yang telah lewat. Jika dalam bahasa Arab muncul kalimat seperti itu, maka itu disebut dengan lugu apa? Akalunil barokif ya. Karena itu terjadi pada sebagian kecil dari bangsa Arab. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutan. Ya, silakan dilanjutkan bacaan. Wayusama aidon. Wayusama aidon. Wayusama aidon an-na'ibu 'anil fa'ili. Wa hadhihi al-'ibaratu li Ibn Malik. Wa hiya ahsanu wa akhsaru. Wayusama fi'luhu al-fi'lu al-mabni lil maf'ul wal fi'lu al-majhul wal fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ya, hasab. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa yusamma aidan an-na'iba 'anil fa'il, dan disebut juga yaitu bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, disebut juga bab na'ibul fa'il. Bisa dimengerti? Dan itu yang sering kita dengar, bab ini disebut bab apa? Na'ib 'anil fa'il, pengganti bagi fa'il. Qala wa hadhihi al-ibaratu ahsanu wa akhsar. Ibarat ini ya judul ini, judul an-na'ibu anil fa'il, ahsanu wa akhsar, lebih baik dan lebih pendek, lebih ringkas. Nah, antum baca al-babul maf'ul ladzi lam yusama fa'iluhu, ada berapa kata? Ada 6 kata kan? 6 atau 7, iya enggak? An-na'ib anil fa'il ada berapa kata? 3 kata. Mana yang lebih pendek? 6 atau 3? 3, maka ini lebih akhsar, lebih pendek. Itu yang pertama. Yang kedua lebih ahsan. Kenapa dikatakan lebih ahsan? Karena na'ib anil fa'il, pengganti dari fa'il itu bukan hanya dari maful bihi. Na'ib anil fa'il bukan hanya dari mafulun bihi, namun bisa juga dari selain maful bihi. Bisa dari dorof, bisa dari jar majrur, bisa juga dari masdar. Nah, sedangkan ucapan al-babul ladzi lam yusamma fa'iluhu, bab yang maf'ulnya, bab maf'ul yang fa'ilnya tidak disebut, ya, bab maf'ul yaitu maf'ul bihi yang fa'ilnya tidak disebut, mengesankan bahwa na'ibul fa'il itu berasal dari maf'ul bihi. Mengesankan demikian. Bisa dimengerti? Padahal kenyataannya na'ibul fa'il itu bukan hanya dari maf'ul bihi, namun dari apa? Bisa dari jar majrur, dari dhorof, bisa juga dari masdar. Nah, yang semua itu ada syarat-syaratnya. Kapan dhorof, kapan jar majrur, kapan masdar bisa menjadi na'ibul fa'il, ada syarat-syaratnya. Yang rincian syarat-syarat ini akan bisa antum dapatkan insyaallah taala di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi. Ya, tentunya di kitab yang lain juga ada disebutkan. Cuman yang kami maksud dengan kitab ini, kitab yang terdekat atau dalam waktu dekat atau dalam beberapa bulan ke depan akan kita pelajari, itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Atau sambil dipelajari kitab tersebut nanti dibaca ketika sudah terbit, ya, biar lebih paham dengan pelajaran yang sedang dibahas. Maka ucapan na'ib anil fa'il lebih ahsan tidak? Adalah ahsan atau tidak? Ahsan, lebih baik daripada mengucapkan babul maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kenapa? Karena na'ibul fa'il itu mencakup bukan hanya menggantikan maf'ul, namun juga bisa menggantikan masdar, jar majrur, dan juga dhorof. Ya, barakallahu fikum. Qala yusamma fi'luhu, dan fi'ilnya juga disebut al-fi'lal mabniya lil maf'ul, fi'il yang dibentuk untuk maf'ul. Fi'il yang dibentuk untuk maf'ul. Tadi antum baca doroba zaidun, doroba zaidun hindan. Fi'il apa ini? Fi'il mabni lil fa'il, fi'il yang dibentuk untuk fa'il karena ada fa'ilnya kan. Maka memakai timbangannya biasa doroba fa'ala. Nah, ketika fi'il ini mabni lil maf'ul, artinya fa'ilnya dibuang, kemudian maf'ul diposisikan sebagai tempatnya fa'il yang disebut dengan na'ibul fa'il, maka fi'il dirubah menjadi apa yang tadinya dorobah, menjadi duriba. Lalu karena na'ibul fa'ilnya mu'anas, dikasih ta'anis menjadi duribat, duribat hindun, iya kan. Nah, berarti disebut apa di sini? Wa yusamma fi'luhu fi'lal mabni lil maf'ul, disebut fi'il yang dibuat untuk maf'ul. Nah, qala wal fi'lal mabni lil majhul, dan juga disebut dengan fi'il yang dibuat untuk majhul. Kenapa? Karena ketika antum berkata duribat hindun, hindun dipukul, diketahui enggak fa'ilnya? Tidak diketahui siapa fa'ilnya. Bisa Zaid, bisa Amr, bisa Soleh, bisa Sufyan misalkan. Iya kan? Karena ucapan antum duribat hindun, hanya antum mengetahui hindun terpukul. Kan itu yang tadinya dia maf'ul. Mana fa'ilnya? Enggak tahu siapa fa'ilnya. Ya. Nah. Makanya itu dikatakan apa? Al-fi'lul mabniyyu lil majhul. Fi'il yang dibentuk untuk majhul, untuk yang tidak diketahui. Itu kenapa? Karena tadi fa'ilnya tidak diketahui siapa fa'ilnya. Nah. Pada contoh ucapan apa? Duribat hindun. Kalau antum berkata doroba zaidun hindan, dia ketahui enggak fa'ilnya? Ketahui siapa itu? Zaidun. Nah, qala wal fi'l alladzi lam yusamma fa'iluhu, disebut juga fi'il yang tidak disebut fa'ilnya. Fi'il yang tidak disebut fa'ilnya. Kenapa? Karena ketika antum bilang duribat hindun, ada enggak fa'ilnya? Tidak ada, adanya apa? Iful fa'il. Nah, antum lihat catatan kaki. Wal fi'lul mughayyarus sigha, wal fi'lul muhayyarus sigha, fi'il wal fi'lul mughayyaru sighah, fi'il mughayyar sighah. Dan ini yang terbaik, ya Pak, memberikan nama fi'il ini dengan nama fi'il mughayyar sighah. Yang sering kita dengar atau yang sering antum dengar adalah fi'il majhul. Iya kan? Ini fi'il ma'lum, yang ini fi'il majhul. Bahkan di kitab Al-Mumti' fi'il mutasrif kami beri nama fi'il majhul. Kenapa? Memakai ibarat yang biasa dipakai oleh para penuntut ilmu, oleh penulis-penulis kitab nahu, dan ibarat tersebut untuk memudahkan saja. Mudahkan, karena lebih ringkas untuk dikatakan fi'il majhul daripada mengatakan fi'il mughayyar sighah. Nah, dan juga lebih mudah diingat. Namun yang terbaik adalah kita mengatakan fi'lun mughayyaru sighatin, fi'il mughayyar sighah. Bisa dimengerti? Kenapa? Karena beberapa alasan, atau kita sebutkan alasan ringkas saja. Al-fi'lul mughayyaru sighah lebih baik daripada ucapan al-fi'lul mabniyyu lil maf'ul. Fi'il yang dibentuk untuk maf'ul. Ya, kenapa? Karena fi'il ini tidak semuanya dibentuk untuk maf'ul. Bisa juga dibentuk untuk jar majrur, dharaf, ataupun masdar. Seperti itu berkata, marartu bi Zaidin. Apa artinya? Aku melewati Zaid. Sekarang ubah kalimat. Zaid dilewati. Apa menjadi apa? Marartu bi Zaidin. Sekarang ganti kalimatnya. Zaid dilewati. Diubah menjadi fi'il majhul. Murra bi Zaidin. Berarti fi'il ini dibentuk untuk apa? Untuk jar majrur sekarang, bukan untuk maf'ul lagi. Iya kan? Padahal di sini disebutkan fi'il yang dibentuk untuk maf'ul. Ternyata fi'il ini juga tidak mencakup maf'ul, bisa dibentuk untuk jar majrur. Seperti tadi, murra bi Zaidin. Sumtu yaumal khamis. Aku puasa pada hari Kamis. Ubah menjadi majhul. Aku puasa pada hari Kamis. Apa bahasa Indonesianya? Kalau antum belum mengerti, kalau antum bingung cari bahasa Arabnya. Aku puasa pada hari Kamis menjadi apa? Tadi kan kalimatnya apa? Aku melewati Zaid menjadi apa? Zaid dilewati. Sekarang aku puasa pada hari Kamis, ubah menjadi fi'il majhul. Hari Kamis puasa. Hari Kamis orang apa bisa puasa? Dipuasai. Hah? Dipuasai. Dipuasai hari Kamis. Apalagi? Puasa. Nah, ya perlunya kita apa harus sering belajar bahasa Arab, bahasa Balaghah yang semisalnya ya. Nah, disebutkan di kitab Balaghah atau kitab yang lainnya artinya apa? Fu'ilasyamu fi yaumil khamis. Nah, itu maksudnya fi. Jadi artinya apa? Artinya dilakukan puasa pada hari Kamis. Maka menjadi apa tadi? Sima yaumul khamis. Yang tadi dikatakan sumtu yaumal khamis menjadi sima yaumal khamis karena fi'ilnya diubah menjadi majhul ya. Sumtu yaumul khamis menjadi sima yaumul sumtu yaumal khamis. Nah, dorob yang tadinya mansub berubah menjadi naibul fa'il, dibaca menjadi yaumu. Ya. Sehingga apa? Fi'il ini dibentuk untuk maf'ul atau untuk dorob? Untuk dorob. Sima yaumul khamis, telah dilakukan puasa pada hari Kamis. Itu majunya gitu. Aku puasa pada hari Kamis. Antum berkata kepada teman antum, aku puasa hari Kamis. Karena antum khawatir riya, antum ubah. Terjadi puasa pada hari Kamis. Dilakukan puasa pada hari Kamis. Siapa yang melakukan? Ya enggak disebutkan siapa pelakunya karena untuk menjaga supaya enggak jatuh pada riya misal. Nah, itu kalimat ininya. Seperti misalkan guru bertanya, apakah pada hari Kamis ada yang puasa di antara kalian? Ya, Ustaz. Telah dilakukan puasa pada hari Kamis. Berarti ada yang puasa enggak? Ada yang puasa. Nah, itu. Barakallahu'alaikum. Artinya apa? Al-fi'lul mabni lil maf'ul. Bahasa ini masih kurang tepat. Sebab apa? Sebab fi'il ini bisa juga dibangun untuk selain maf'ul. Untuk apa tadi? Dorob, jar majrur, ataupun masdar. Juga perkataan al-fi'lul mabni lil majhul, fi'il yang dibentuk untuk yang majhul, tepat atau tidak? Juga tidak tepat. Meskipun pada contoh duribat hindun tepat. Untuk contoh duribat hindun tepat ya. Apa artinya duribat hindun? Hindun dipukul. Dibangun untuk majhul. Artinya tidak diketahui. Tidak. Siapa yang tidak ketahui? Fa'ilnya. Ucapan antum duribat hindun, ucapan antum duribat hindun, diketahui enggak fa'ilnya? Tidak diketahui. Tepat enggak? tepat. Nah, hanya saja kalau kita mengembalikan alasan dibuangnya fa'il, di kitab Balagh ada beberapa alasan dibuangnya fa'il, seperti karena tidak diketahui fa'il, seperti karena fa'il sudah diketahui, seperti karena untuk menyembunyikan pelaku, seperti karena takut disebutkan dan lain sebagainya, ada beberapa alasan ya. Maka tidak pas dikatakan majhul. Contohnya antum berkata khuliqal insanu dhaifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa asal kalimatnya apa itu khuliqal insanu dhaifan? Khalaqallahul insana dhaifan, ya kan? Berarti fa'ilnya siapa? Allah Rabbul Jalalah. Ketika kita buang Allah fa'il, tetap kita ketahui. Ketika kita katakan khuliqal insanu, fa'il Allah kita buang tadi ya. Menjadi apa? Kalimat khuliqal insan. Apa artinya? Manusia diciptakan. Tahu enggak fa'ilnya siapa? Siapa? Allah Ta'ala, karena tidak ada pencipta selain Allah. Berarti enggak tepat kita katakan fi'il majhul. Wong kita tahu fa'ilnya Allah, kenapa kita katakan fi'il majhul? Itu kan alasannya itu. Nah, demikian juga bisa jadi orang tua Hindun membunuh Hindun. Sehingga ketika diucapkan terkesan bagaimana bisa dorob, seperti apa, memukul ya, orang tua Hindun memukul Hindun ya, bisa jadi. Nah, cuman untuk memberitakan itu malu atau tidak enak, karena yang beritakan misalkan anaknya atau pelakunya sendiri, sehingga dia berkata duribat Hindun, lebih baik daripada mengatakan dorob tu Hindun, dorob tu Hindan. Nah, pelaku mengatakan dorob tu Hindan, ternyata pelakunya adalah orang tua sendiri atau saudaranya. Maka dia berhati-hati dari mengucapkan dorob tu Hindan, karena itu orang tuanya, karena saudaranya misalkan. Maka apa yang diucap sama dia? Duribat Hindun, untuk menjaga supaya fa'il enggak diketahui. Nah, berarti alasan fa'il disembunyikan di sini bukan karena tidak diketahui, karena apa? Menjaga kehormatannya, karena dia ayahnya sendiri atau karena dia pelaku dan yang semisalnya. Nah, artinya apa? Tidak semua fi'il yang tidak disebutkan ketika berubah menjadi fi'il mughair sigah, fi'il majhul tadi ya, dikatakan al fi'lul mabni lil majhul. Tidak semua dikatakan fi'il mabni lil majhul, namun juga bisa jadi bukan karena majhul, namun karena apa? Karena sudah diketahui, karena untuk meringkas ucapan, karena untuk takut kalau disebutkan atau menjaga kehormatannya dan lain sebagainya, dari alasan-alasan tidak disebutkannya fa'il. Sehingga yang terbaik mengatakan apa? Al-fi'lul mughayyaru sigah. Nah, dan juga disebutkan al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ibarat ini terlalu panjang. Lebih ringkas kita katakan al-fi'lul mughayyar sigah. Nah, barakallahu fikum. Ya, Pak Ahmad membaca. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala تغيير فعل المبني للمجهول عن صيغة الأصلية فإن كان فعل ماضيا دم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا دم أوله وفتح ما قبل آخره نحو ضرب زيد ويضرب زيد lanjutan terus. Fa'in kana madi mabdu'an bita'i za'idatin dumma awaluhu wasanihi nahwu tu'ul lima waturiba watuduriba wa'in kana mabdu'an bihamzati waslin dumma awaluhu wasalisuhu nahwu in tuliqa wastukhrija. Iya, terus. Wa in kana madi mu'tallan aini falaka kasru fa ihi fatasiru ainuhu ya'an nahu kila wa bi'a walaka ismamu kasra kasrati dhammata wa huwa khaltu kasrati bisyai'i min sauti dhammati walaka dhammu fa fa'i fatasiru ainuhu waman sakinatan nahu qawlu qawla wabu'a. Ya, hasab barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa in kana al-fi'lu madiyan, apabila berupa fi'il madi, buma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, maka huruf awalnya didoma dan dikasrah huruf sebelum akhir. Nah, sekarang pembahasannya pada apa? Pada perubahan bentuk fi'il. Nah, karena ketika fa'il dibuang lalu maf'ul atau selain maf'ul menempati tempatnya fa'il yang disebut dengan naibul fa'il, berkonsekuensi harus merubah bentuk fi'il. Karena kalau bentuk fi'il enggak dirubah akan terjadi kesalahpahaman. Ketika antum berkata doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr, Zaid kita buang, lalu Amr kita jadikan naibul fa'il, kita baca Amrun kan? Kalau fi'il enggak kita ubah menjadi apa? Doroba Amrun, nah, maka terjadi kesamaran. Nanti bisa jadi ngertikannya Amr memukul, padahal yang diinginkan adalah Amr dipukul. Bisa mengerti? Karena itu bentuk fi'il harus diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Ya ini kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah garis besar yang disebutkan di sini. Fa in kana al-fi'lul madiyan, apabila fi'ilnya madi, duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, maka huruf awal di doma dan huruf sebelum akhir di kasra. Fa in kana mudhari'an, duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih, apabila berupa fi'il mudhari', maka huruf pertama di doma dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Nahwu duriba Zaidun. Nah, doroba menjadi duriba ya. Wa yudrabu Zaidun, yadribu menjadi yudrabu. Qala fa in kana al-madi mabdu'an bi ta'is fi ta'in zaidah, apabila berupa fi'il madi yang diawali dengan huruf ta' tambahan, buma awaluhu wa tsanihi, maka huruf pertama dan keduanya di doma. Nahwu tu'lima, asalnya apa? Ta'allama. Wa tuduriba, asalnya apa? Tadoroba, wazan tafa'ala. Ta'allama wazannya tafa'ala. Nah, itu ya. Maka wazannya apa di situ? Tu'ulima, tufu'ila. Tuduriba apa wazannya? Tuduriba wazannya apa? Tufu'ila. Nah. Qala fa in kana mabdu'an bi hamzati waslin, apabila diawali dengan hamzah wasal, duma awaluhu wa thalifuhu, maka huruf pertama dan ketiga di doma. Nahwu untuliko, apa asalnya? Intolako. Wastukhrija, apa asalnya? Istakhroja. Asantum. Fa'inkanal madi mu'talal ain, apabila fi'il madinya berupa mu'tal ain, yaitu fi'il yang huruf ain kalimahnya atau huruf setelah fa' ya, huruf tengah. Tiga fi'il sulasi berarti huruf tengah ya. Fa'inkanal madi mu'talal ain, apabila fi'il madinya berupa huruf tengahnya mu'tal, yaitu dari wawu atau ya, falaka kasru fa'ihi fatasiru ainuhu ya'an, maka engkau boleh mengkasrok fa'nya. Fatasiru ainuhu ya'an, maka ya'nya berubah, maka ainnya berubah menjadi ya. Nahu qila bi'a, apa asal madinya? Qola. Bi'a apa asalnya? Ba'a. Nah, ba'a qola asalnya. Qola berasal dari qawala, berarti asalnya wawu ya. Ba'a asalnya apa? Baya'a, berarti asalnya adalah ya. Nah, maka ketika dibikin majul boleh mengkasro ya fa'nya menjadi qila nam dan bi'a, yaitu ainnya berubah menjadi ya. Walaka ismamul kasrati dhamma, dan engkau boleh ismam kasroh dengan dhamma. Wa huwa, apa itu ismam? Khaltul kasrati bi syai'in min sotil dhamma, yaitu mencampur kasroh dengan sedikit dari suara dhamma. Nah, mencampur kasrah sedikit dari dengan suara doma. Walakad dhammul fa'i fatasiru ainuhu wawan sakinatan, dan engkau juga boleh mendoma, dan engkau juga boleh yang ismam tadi. Nah, yaitu hakikatnya adalah dengan nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Khudori, nam, menukil pendapat Imam Al-Alawi. Caranya dengan mengucap sedikit bagian dari doma, kemudian mengucap bagian dari kasro lebih banyak, kemudian bacaan murni kasro, ya. lalu setelah itu bacaan murni kasrah itu ismam. Nah, sehingga untuk yang tadi kita baca pada qala, nah, maka menjadi kita baca ada sedikit doma ya, kuila kuila, ada sedikit doma lalu berubah menjadi banyak kasrah. Nah, tadi kalau qala menjadi kuila, asalnya qala jadi kila kan, kalau kila berarti bacaan wajah pertama, wajah kedua kula, kila wajah pertama, wajah kedua kula, itu wajah ketiga ismam yaitu kuila, kuila domanya sedikit kuila, setelah itu kasrah murni kuila. Kalau dibikin cepat ya antum cepat kuila kuila. Nah, qala menjadi kila, kula, kuila. Nah, itu bacaan ismam. Nah, kita lanjutkan. Walakad dumul fa'i fatasiru ainuhu wawan sakinatan, dan engkau boleh mendoma fa maka ainnya berubah menjadi wawu yang sukun. Nahwu kula bu'a. Ada berapa wajah? Tiga wajah. Qala menjadi apa? Qila, kula, satu lagi kuila. Ba'a menjadi apa? Bi'a, bu'a sama bui, bui'a. Keluarkan dulu domanya. Bui, bui'a, bui'a. Itu bacaan ismam. Ini rinciannya di kitab apa nih? Merubah fi'il ma'lum menjadi majhul. Di kitab apa? Kitab yang telah antum pelajari, kitab Al-Mumtik fi'il mitasrib. Maksudnya untuk mudah untuk murojaah, silakan baca ulang kitab tersebut, dirinci ya. Mencukupi dari mengulang pembahasan atau mencukupi dari mensarah, silakan antum buka lagi kitab Al-Mumtik fi'il mitasrib, pembahasannya pada fi'il majhul dan fi'il ma'lum. Pembahasan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Di situ ada pembahasan cara membuat fi'il majhul. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Apa kita baca sebentar ini? Mau dicukupkan atau mau baca sebentar lagi? 10 menit lagi. Sudah cukup. Ya, kalau begitu kita cukupkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.